الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala. Masih kitab sifat orang-orang munafikin dan hukum tentang mereka. Hadis yang ke-6985 pada halaman 203. 6985. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهدا أهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة وقال غندر أراه قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. Ini hadis dibawakan kembali oleh Imam Muslim tentang cerita Ammar bin Yasir. Tentang cerita Ammar bin Yasir yang dia ikut serta pada peperangan Siffin, perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya radhiyallahu ta'ala anhu melawan atau berlawanan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukannya di tempat yang dinamakan dengan Siffin, ya, di tempat yang bernama Siffin, maka peperangan itu dinamakan dengan perang Siffin. Di pasukan ini terdapat Ammar bin Yasir. Ya. Kemarin kita mengatakan bahwa Ammar bin Yasir berada pada pihak Muawiyah. Ya. Dan sebenarnya ketika Ammar bin Yasir terbunuh, ia berada pada pihak Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika dia terbunuh, dia berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Ya, bisa jadi ketika pertanyaan ini disampaikan kepadanya, dia masih berada di pihak Muawiyah. Ya, dia berada pada pihak Muawiyah. Karena memang kenapa terjadi perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan sikap, sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa peperangan itu pokok penyebabnya adalah ijtihad. Ya, penyebabnya adalah bersungguh-sungguh membahas dan mengusahakan untuk memikirkan, membahas tentang sebab serta hal-hal yang lain, sehingga diputuskanlah pendapat masing-masing. Ini yang dimaksud dengan ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang besar untuk sampai kepada keputusan. Jadi pihak Ali berijtihad untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana dia berijtihad sebelumnya untuk memerangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga Muawiyah berijtihad dan merasa dia benar-benar telah mengambil keputusan yang hak untuk tetap berupaya mencari dan menangkap pembunuh-pembunuh Utsman yang mereka berbaur dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, dan dia punya hak untuk menuntut darah. Utsman bin Affan adalah anak pamannya. Muawiyah berhak untuk menuntut darah yang ditumpahkan, darah Utsman yang ditumpahkan. Jadi karena berijtihad ini, maka terjadi peperangan. Ya, terjadi peperangan. Sementara Ammar, bisa jadi di awalnya dia berada bersama Muawiyah, tetapi ketika dia melihat, memeriksa, memperhatikan kembali, akhirnya dia memihak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan di saat dia berada pada pihak Ali bin Abi Thalib, ia terbunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Ammar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Ammar bahwa beliau dibunuh oleh kelompok yang salah, yang memberontak. Taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Ini isyarat atau berita dari Nabi tentang Ammar tadi, bahwa nanti Ammar ini akan dibunuh atau terbunuh di tangan kelompok yang memberontak, kelompok yang melampaui batas. Ya, kelompok yang melampaui batas. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang ini diriwayatkan, cerita tentang ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dan ayahnya sahabat. Dan dia serta ayahnya berada pada pihak Muawiyah. Dalam peperangan itu, Abdullah bin Amr bin al-As itu berada pada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayahnya, Amr bin al-As, ikut berperang. Ikut berperang bersama pasukan Muawiyah. Sementara Abdullah sang anak yang meriwayatkan hadis bahwa Ammar ibn Yasir nanti akan terbunuh di tangan kelompok yang melampaui batas atau yang memberontak, itu Abdullahnya. Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini. Sementara dia memihak atau berada pada pihak Muawiyah ketika itu. Sementara dan hadis ini tentu zahirnya, zahir hadis ini bahwa Muawiyah berada pada pihak yang salah. Ya, berada pada pihak yang salah karena Ammar bin Yasir terbunuh di tangan siapa? Al-fi'atul al-baghiyah, kelompok yang melampaui batas. Zahir hadis itu adalah bahwa Muawiyah berada pada pihak yang salah. Pada pihak yang salah. Makanya Muawiyah sendiri heran kenapa Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis itu. Ya, meriwayatkan hadis. Dia tanya langsung kepada ayahnya, Amr, loh, kenapa anakmu menyebarkan hadis tersebut yang notabene-nya menyalahkan saya? Ya, yang kandungannya itu menyatakan bahwa saya yang berada pada pihak yang salah. Maka langsung Abdullah bin Amr bin As menyampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa sebenarnya saya memang berada pada pihakmu, tetapi saya tidak ikut perang. Memang dia tidak ikut perang. Dalam fitnah tersebut hanya beberapa sahabat saja dari sekian banyak sahabat. Persentase keikutsertaan para sahabat dalam fitnah tersebut sangat kecil sekali. Persentase keikutsertaan para sahabat di dalam fitnah tersebut itu sangat kecil. Mayoritas dari mereka tidak ikut berperang, tidak memihak kepada salah satu dari kedua kelompok tersebut, karena mereka melihat bahwa memang seperti yang tadi kita sampaikan, penyebabnya adalah ijtihad. Sementara ijtihad mereka tidak menyalahkan salah satu dari kedua kelompok tersebut dan juga tidak membenarkan. Karena memang fitnah itu, fitnah bila mana muncul ke permukaan, itu susah untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Itu yang merupakan sifat dari fitnah. Makanya kata para ulama, fitnah itu bila muncul, maka tidak akan ada yang mengetahui hakikatnya kecuali ulama. Kecuali ulama. Muncul fitnah, semua orang merasa dia yang benar, dia yang benar, dia yang benar, kelompok ini yang benar, kelompok ini fitnah. Akhirnya mereka berbenturan. Ya, tidak ada yang tahu tentang kebenarannya, mana yang benar sebenarnya kecuali para ulama. La ya'lamuha illal ulama. Tetapi kalau fitnah sudah terjadi, ya, fitnah itu sudah redam dan sudah banyak darah tertumpah, sudah banyak kerugian jiwa, kerugian harta, sudah memporak-porandakan negeri, barulah orang tahu bahwa ternyata, semua orang tahu, ternyata saya keliru. Ternyata seandainya kalau tidak seperti ini. Makanya para ulama, ini berbicara tentang salah satu negara Islam yang bergejolak di masa dahulu, tahun 90-an kalau tidak salah. Ya, atau 80-an. Salah satu negara Islam terjadi pemberontakan. Ya. 90-an. Terjadi pemberontakan dan akhirnya terjadi pertumpahan darah yang besar. Ya, terjadi pertumpahan darah yang besar, pergolakan politik dan dari sisi jumlah pihak yang merasa benar itu sudah berada di atas angin. Ya. Mereka ingin menggulingkan pemerintahan. Ternyata setelah mereka merasa bahwa mereka akan menang, akhirnya pemerintah dengan kekuatannya, memang pemerintah memiliki kekuatan, menumbangkan mereka. Terjadi pertumpahan darah yang besar. Ya, banyak orang-orang yang terbunuh. Ya, dan beberapa tahun setelah itu, setelah fitnah itu kembali selesai diredam oleh pemerintah, masyarakat atau rakyat yang hidup setelah itu, setelah fitnah itu merasa mengatakan bahwa kami berharap kondisi keadaan negara ini seperti sebelum terjadi fitnah tersebut. Walau kita dikuasai atau diurusi oleh pemimpin yang mungkin zalim, tetapi keadaan lebih baik daripada sekarang ini. Semua orang berkuasa, semua orang ingin menampilkan jati dirinya, dan tidak sedikit dari orang di negeri kita ini berharap bahwa tidak ada reformasi. Mereka mungkin berharap kembalinya kekuasaan Orde Baru. Itu tidak sedikit. Karena fitnah yang ketika muncul pergolakan reformasi ini Luar biasa kerugian jiwa, kerugian harta, dan kekacauan yang terjadi, tidak tentramnya keamanan. Subhanallah, menyedihkan, membuat orang-orang yang punya ghirah terhadap manusia itu menangis melihat kenyataan. Nah, setelah itu susah untuk mengembalikan keadaan. Ya, susah untuk mengembalikan keadaan. Makanya ada orang yang berharap lebih baik kalau seperti ini orde baru sajalah. Kata mereka dahulu. Ya, kata mereka. Dan ini hanya sebatas percontohan kecil bahwa fitnah bila mana muncul, orang tidak tahu mana yang akan yang benar dan mana yang salah. Mana yang akan bisa mengendalikan suasana, mana yang tidak. Dan ini sudah terjadi pada sepanjang sejarah Islam. Sepanjang sejarah Islam. Makanya ketika kejadian fitnah peperangan di antara para sahabat ini, karena mereka berijtihad, maka terjadi perubahan-perubahan sikap. Dan tadi kita sampaikan, dan ini harus kita ketahui, bahwa mayoritas para sahabat tidak ikut serta. Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya tidak ikut serta. Bahkan Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis yang mengarah, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, mengarahkan kaum muslimin ketika fitnah membuat pedang dari kayu. Ya. Nabi SAW mengarahkan ketika fitnah itu, masuk ke rumahmu, kunci pintu rumahmu. Ya, kunci pintu. Bila kamu memang ingin punya pedang, maka buat pedang dari kayu sehingga tidak membunuh. Pedang kecil yang apa dari kayu, mungkin lunak, patah kalau digini di apa kan, agar tidak menumpahkan darah dan menyakiti kaum muslimin. Ini fitnah yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Makanya Abdullah bin Umar menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bila mana mereka datang ke rumah saya dan hendak membunuh saya, hendak membunuh saya, ya bela dirimu, pertahankan dirimu sesanggupmu. Karena engkau terbunuh dalam keadaan terzalimi, lebih baik membunuh dalam keadaan zalim. Ya. Walau bagaimanapun, kalau kita terbunuh dan kita terzalimi, tentu lebih baik daripada kita membunuh sementara kita tidak tahu apakah kita berada di pihak yang benar atau tidak. Bisa jadi kita yang menzalimi. Makanya tidak ada yang lebih baik kecuali menyelamatkan diri. Ini banyak sekali para sahabat bersikap seperti ini. Dan yang berada pada salah satu dari kedua belah pihak, itu ijtihad mereka. Dan catatan yang sangat penting juga harus kita sampaikan, bahwa bila kita kita andaikan mereka memang kedua-duanya salah. Ya, Ali bin Abi Thalib melakukan kesalahan dan juga Muawiyah melakukan kesalahan, kok para sahabat berperang? Maka perlu kita berikan catatan bahwa mereka manusia biasa, salah, alfa, keliru. Ya, bisa jadi mereka melakukan kesalahan. Dan perlu kita ketahui, bila pun mereka melakukan kesalahan, tak ubahnya kesalahan mereka, para sahabat Nabi, seperti seekor bangkai ayam yang berada di samudra yang luas. Akan berpengaruh seekor bangkai ayam yang ada di dalam lautan yang luas? Tidak berpengaruh. Tidak merubah rasa laut, dan juga tidak merubah warna laut, dan juga tidak merubah aromanya. Tidak akan membuat bangkai ayam itu air laut semuanya busuk. Tetap aromanya seperti air laut, warnanya tetap air laut, dan rasanya tetap asin, tidak terpengaruh sedikit pun oleh bangkai. Jangan kita taruhlah bangkai sapi. Kalau bangkai ayam kecil sekali, dan saya langsung mendengar perumpamaan ini dari salah seorang ahli ilmu, bahwa sikap kita melihat kesalahan para sahabat itu seperti itu. Status mereka sebagai sahabat itu sudah kebaikan yang seluas samudra. Toh kalaupun mereka salah, kesalahan mereka tak ubahnya seperti bangkai tadi. Kesalahan mereka tak ubahnya seperti bangkai tadi. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara tentang peperangan itu membuat kita memandang sinis atau mencibir salah satu dari kedua pihak. Saya pernah bercerita di salah satu musim haji. Seperti biasa kita selalu diminta untuk membawa jemaah, jemaah haji reguler, untuk kembali berziarah di tempat-tempat bersejarah di Madinah. Kebetulan ketika itu ada keluarga yang keluarga istri yang haji atau orang-orang yang berada di kediaman saya sekarang ini haji ketika itu, dan kita datang ke sana. Kemudian mereka minta untuk membawa kembali ziarah karena mereka pertama kali tidak puas karena jumlah besar, tidak ada yang menerangkan, ya hanya melihat-lihat saja. Akhirnya kita bawa ke Kuba, bercerita tentang Masjid Kuba, tentang sejarah Masjid Kuba, tentang keutamaan datang ke sana, faedahnya, pahala yang didapatkan ketika kita datang ke Masjid Kuba untuk sholat dua rakaat di sana. Kemudian kita lanjut ke kuburan para sahabat di Uhud. Ya. Di sana kita sempat berbicara tentang perang Uhud, tentang keadaan para sahabat, mencintai para sahabat semua tanpa terkecuali. Tiba-tiba setelah selesai dan memang memberikan pengaruh bagaimana para sahabat itu benar-benar membela Nabi dengan segala yang mereka miliki, dengan jiwa, dengan raga, dengan harta, dengan semua yang mereka punya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang memberikan hasil yang baik kepada kaum muslimin. Kalau mereka ya begitu besar pembelaannya kepada Nabi, kita apa yang kita berikan kepada Nabi? Dan yang catatan juga yang kita ambil dari perang Uhud itu adalah melanggar satu saja dari larangan Nabi. Melanggar satu saja dari larangan Nabi, yaitu tetap Nabi mengatakan kepada pemanah yang dia pilih kemudian ditempatkan di salah satu gunung di sana, kalian tetap di sini. Walau bagaimanapun kondisi pasukan di bawah, menang atau kalah, kalian tetap di sini. Dan bahkan dalam sebagian riwayat sirah, Nabi mengatakan kepada mereka, walau kalian melihat burung-burung pemakan bangkai memakan bangkai-bangkai kami, kita tetap, kalian tetap di sini. Ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh Nabi. Setelah melihat bahwa pasukan kaum muslimin menang dan yang di bawah sudah mulai mengumpulkan harta rampasan perang, mereka turun. Diingatkan oleh pemimpin mereka, tapi manusia. Ya. Dan ternyata akibatnya luar biasa. Allah menegur mereka, memberikan hasil yang sangat menyedihkan. Mereka, Nabi SAW terluka, dan mereka kocar kacir, dan banyak yang syahid ya, dalam peperangan tersebut. Ini juga pelajaran yang kita sampaikan saat itu. Setelah selesai dan bahkan setelah menuju tempat-tempat yang lain, ada yang bertanya, ya Pak Ustaz, saya ini guru sejarah Islam, dia sudah tua, bapak itu sudah cukup tua lah, dia mengatakan saya sudah 20 tahun mengajarkan sejarah Islam kepada anak didik saya di salah satu SMU swasta di Pekanbaru ini. Dan selama itu pula saya menanamkan kebencian kepada Muawiyah kepada murid-murid saya. Dan memang mereka melihat bagaimana kesalahan Muawiyah. Ya. Saya menanamkan karena saya membencinya. Saya tidak menyukainya. Akhirnya terjadi dialog. Ya, lama sampai di pemondokan juga dialog terus berlanjut. Akhirnya dia, setelah kita paparkan dalil yang luar biasa bahwa Muawiyah adalah adiknya istri Nabi, kemudian dia anak dari anak paman Nabi, dan dia seorang sahabat yang beriman, berjumpa dengan Nabi dan beriman, dan seterusnya. Dan dia dipercaya oleh Nabi untuk menulis wahyu. Dan seterusnya. Ya. Ikut berperang bersama Nabi SAW di perang Hunain. Kebersamaannya dalam perang bersama Nabi ini sudah keutamaan yang luar biasa. Sementara kita tidak punya apa-apa. Untuk membela Nabi, apa yang kita tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menerima. Ya, dia menerima. Yang menjadi catatan kita itu tadi. Makanya kita sampaikan kaidah. Para sahabat itu manusia. Akan salah, akan keliru, akan khilaf. Dan penyebab peperangan antara mereka tadi adalah ijtihad, bukan karena hawa nafsu, ambisi untuk mencapai kedudukan, sama sekali tidak. Kata Muawiyah dalam sebagian setelah ditanya oleh Abdullah, andai kata Ali bin Abi Thalib menyerahkan para pembunuh Uthman kepada saya, maka saya orang yang pertama membaiatnya. Orang pertama membaiatnya. Jadi keinginannya hanya menangkap para pembunuh Uthman. Tetapi Ali melihat bahwa membaiatnya itu yang pertama, yang utama. Untuk bersatu mencari, karena Ali juga tidak tahu siapa orangnya. Karena Ali sudah berbaur dengan pasukan Ali. Ali tidak tahu, dia berada di rumahnya. Sementara mereka mengupung rumah Uthman bin Affan. Ali radhiyallahu ta'ala anhu berupaya untuk meminta izin kepada Uthman untuk mengerahkan Hasan dan Hussein dan Abdullah bin Zubair juga dan yang lain-lainnya untuk membantu Uthman. Bila mana nanti ada yang mendekat, maka mereka akan menghadangnya. Bukan untuk membunuh, menghadangnya. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jangan. Ada yang sudah di sana, Hasan dan Hussein sudah berada di sana. Uthman memulangkan kembali, pulang kalian ke rumah kalian. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan gara-gara diri saya, pertumpahan darah. Akhirnya mereka pulang. Jadi tidak ada yang menjaga rumah Khalifatul Muslimin. Tidak ada yang menjaga rumah Khalifah. Padahal pemberontak sudah mengepungnya, sudah mengepung. Tidak ada satu pun penjaga. Uthman tidak merelakan seorang pun penjaga. Jadi makanya dengan mudah mereka menaiki tembok rumah Uthman dengan tangga, kemudian masuk ke rumahnya. Rumah ketika itu bukan rumah yang ada atapnya, ya ada rumah yang dikelilingi oleh tembok, kemudian di situ ada nanti kamarnya yang beratap, yang lainnya tidak atap, tidak ada atapnya. Ya, jadi mereka mudah untuk masuk ke rumah Uthman dan akhirnya mereka membunuhnya, memenggal lehernya. Radhiyallahu ta'ala. Jadi Ali juga beralasan dia tidak bisa mencari dan dia kita harus bersama. Engkau harus membaiat saya dahulu dan kita akan cari. Kita tenangkan suasana. Jadi ijtihad itu yang membuat mereka berbeda pendapat. Akhirnya terjadi peperangan karena konsekuensinya itu. Konsekuensinya itu. Terjadi peperangan dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Makanya para sahabat yang ikut serta dalam salah satu pasukan itu heran. Kita dahulu melawan pasukan Romawi, kita hanya ribuan, mereka ratusan ribu. Satu dua hari berlalu peperangan, kita melihat mana yang menang langsung, mana yang kalah. Kita melihat hasil yang signifikan, baik di pihak kita maupun di pihak mereka, karena memang tidak seimbang. Sekarang ini sudah berhari-hari berlalu peperangan, dari pagi sampai petang, hari pertama, hari kedua, tidak nampak mana yang kalah, mana yang menang. Tidak nampak. Karena kedua pihak beriman. Ya. Tidak ada yang, mereka merasa jenuh juga dengan perangan itu. Akhirnya muncul nanti upaya untuk mendamaikan. Ya, untuk mendamaikan. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Agar dalam hati kita tidak ada apapun yang tersisa. Kalau kita sekarang berbicara tentang peperangan antara mereka. Jangan sampai membekas di antara kita. Kok para sahabat berperang? Itu yang pertama. Yang kedua kemudian memihak kepada salah satu kelompok. Walaupun kita setelah meneliti. Saya pribadi setelah meneliti bahwa Ali di pihak yang benar. Ali di pihak yang benar. Radiyallahu ta'ala anhu. Sementara Muawiyah di pihak yang salah. Yang pertama menjadi dalil kita adalah hadis Nabi SAW tadi. Sebagaimana sebelumnya Aisyah di pihak yang salah. Sementara Ali juga di pihak yang benar. Aisyah menyadari itu. Akhirnya dia kembali menarik pasukannya. Ya. Menarik pasukannya. Kembali kita kepada cerita Ammar ini. Jadi ketika awal peperangan, Ammar ditanya oleh Qais ibnu Ubad, peperangan yang kalian lakukan terhadap Ali ini, apakah itu pendapat ijtihad atau memang ada arahan dari Nabi? Ya. Araita kita lakum arayan raaitumuhu. Apakah itu hanya sebatas pendapat yang kalian pilih? Dan pendapat itu bisa jadi keliru dan bisa jadi benar. Fa inna ar-ra'ya yukhti'u wa yusib. Atau arahan, bimbingan dari Nabi yang kalian dapatkan. Ahdan ahidahu ilaikum. Nabi sudah menyampaikan pesan-pesan, nanti kalau ada terjadi seperti ini maka perangilah fulan bin fulan. Ya. Adakah yang dapatkan itu dari Nabi? Maka Ammar menjawab, ma ahida ilaina Rasulullah SAW syai'an lam ya'hadhu ilnasi kaffa. Jadi Nabi tidak pernah menyampaikan apapun pesan-pesan kepada kami yang memang tidak disampaikan kepada manusia yang lain. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang istimewa. Dalam masalah ini, intinya adalah ijtihad. Ra'yan ra'ainahu. Ya. Kemudian Ammar membawakan hadis yang kemarin bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa di tubuh umat saya. Ini yang tadi yang kemarin kita isyaratkan bahwa di sana kan inna fi ashabi. Sesungguhnya pada di tengah-tengah sahabatku ada 12 munafikin, ya kan? Kata-kata sahabatku di sini pada di tengah-tengah umatku untuk membawa kita kepada pemahaman bahwa sahabat yang di sana itu bukan sahabat dalam definisi yang sebenarnya, tetapi orang-orang yang bersama Nabi. Dan kita tahu bahwa yang bersama Nabi di zaman beliau bukan orang beriman saja, orang-orang munafikin bersama Nabi. Orang-orang munafikin bersama Nabi, sholat bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, dan seterusnya. Dan hidup bersama kaum muslimin. Tetapi mereka tidak beriman. Jadi, kalaupun kita memakai lafaz ashabi, maka kata-kata sahabat-sahabatku di situ bukan maksudnya sahabat dalam istilah para ulama. Itu orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman. Ya. Kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Bukan. Karena di sini secara umum, sesungguhnya pada umatku. Seperti sekarang ini umat Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Tetapi apakah semua umat Nabi Muhammad yang sekarang ini hidup, di zaman kita sekarang ini, semuanya berjalan di atas tuntunan Nabi, mencintai Nabi dengan cinta yang sebenarnya, membela sunnah Nabi dengan sebenarnya, atau mengikuti Nabi dengan sebenarnya? Jawabannya tentu tidak. Kita semua tahu. Ya, kita semua menyadari ini. Jadi kata-kata umat di sini, umatku, lebih luas daripada kata-kata sebelumnya dan membawakan makna sahabat yang di sana kepada makna yang umum, bukan makna yang khusus. Kemudian qala Syu'bah wa ahsibuhu qala haddatsani Hudzaifah. Di sini pertama kali Ammar langsung meriwayatkan dari Nabi. Sesungguhnya Nabi bersabda. Nabi bersabda. Sebenarnya Ammar mendapatkan hadis ini dari Nabi langsung atau dia mendapatkan dari perantara? Ammar mendapatkan hadis bahwa pada umatku ada 12 orang-orang munafikin di zaman beliau. Itu dia dapatkan dari Nabi langsung dari Nabi atau melalui perantara? Jawabannya melalui perantara. Sebagaimana riwayat yang sebelumnya itu dari siapa? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu sahibu sirrin Nabi. Pemegang rahasia Nabi SAW radhiyallahu ta'ala. Jadi di sini perawi yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti ragu apakah riwayat ini Ammar kan dari Nabi langsung menyampaikan langsung tanpa perantara atau melalui perantara, dan dia lebih condong bahwa riwayatnya didapatkan oleh Ammar melalui perantara Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian berkata lagi Gundar, ini Muhammad ibn Ja'far, salah seorang perawi. Qala fi ummati ithna ashara, bukan. Ya. Urahu qala fi ummati ithna ashara munafiqan. Sesungguhnya pada umat saya ada 12 munafiq. 12 orang munafiq. La yadkhuluna al-jannah, mereka tidak masuk surga. Ya. Wala yajiduna rihaha, bahkan mereka tidak mendapatkan harumnya. Jangankan untuk masuk, menghirup harumnya surga pun tidak. Wala yajiduna rihaha. Terkadang Nabi memberikan ancaman dengan lafaz ini. Karena lafaz yang tidak mendapatkan harum surga ini lebih tegas dan lebih tajam daripada menafikan untuk masuk surga. Lebih tegas dan lebih tajam daripada tidak masuk surga. Karena kalau tidak mendapatkan harumnya, ini jauh dari masuk surga. Karena harumnya surga itu sudah dapat dihirup dari jarak yang sangat jauh. Ya, dari jarak yang sangat jauh. Sementara menghirupnya saja tidak didapatkan olehnya, apalagi untuk masuk. Karena orang kalau sudah mendekat, dia sudah menghirup harumnya surga. Nah, ini menunjukkan jauhnya dia dari masuk surga dengan lafaz yang kedua ini. Kemudian hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, ini juga menunjukkan betapa mustahilnya mereka masuk surga, karena Nabi SAW mengatakan sampai bisa unta masuk ke lubang jarum, dan itu mustahil. Ya, memasukkan benang saja itu susah, apalagi unta. Ya. Nah, kemudian sama dengan kemarin Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan mereka, nanti akan disambar mereka oleh kobaran api. Takfikahumud dubailatu sirajum minan nar yadhharum fi aktafihim, yang muncul dari tengkuk atau pundak-pundak mereka, hatta yanjuma min sudurin, sampai tembus ke dada mereka. Ya, ini kobaran-kobaran api yang menyambar mereka, dan bisa jadi ini di akhirat dan kemungkinan juga di dunia sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang 12 orang ini yang ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW, dan itu yaitu di zaman beliau. Ini alasannya, ini alasannya Ammar ikut berperang untuk membasmi mereka-mereka yang dicap oleh Nabi 12 orang, walaupun identitas 12 orang ini tidak disebutkan oleh Nabi. Dan dia hanya melihat orang-orang yang membenci para sahabat atau membenci Utsman itu munafikin. Makanya dia pertama kali memihak kepada Muawiyah. Memihak kepada Muawiyah. Akhirnya dia melihat tanda-tanda kebenaran Ali. Akhirnya dia berpindah kepada pihak Ali. Dan disanalah dia terbunuh. Abdullah bin Amr bin As bercerita, di dalam peperangan dia tidak ikut berperang. Dia tidak membawa senjata. Ya. Dia setelah terjadi peperangan, dan dia temukan ada dua pemuda tentara yang berdebat di dekat jenazahnya Ammar. Di dekat jenazahnya Ammar. Yang satu mengatakan saya yang membunuhnya. Yang satu lagi mengatakan saya yang membunuhnya. Ya, saya yang membunuhnya. Kata Abdullah bin Amr, ya, tenangkan diri kalian. Tidak perlu kalian mengaku-ngaku bahwa salah satu dari kalian yang membunuh. Ingat, Nabi SAW bersabda bahwa Ammar ini nanti terbunuh di tangan orang-orang yang melampaui batas. Kenapa kalian berupaya untuk menjadi pembunuh? Padahal Nabi mengatakan apa? Yang membunuhnya orang yang melampaui batas. Orang yang memberontak. Jadi kalian berlomba-lomba untuk jadi pemberontak? Ya, jadi tenang, tidak usah kalian berebut-rebut untuk mengaku membunuh. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Dan ketika itu Ammar bin Yasir terbunuh di, dan dia berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Ini di antara, walaupun ya, ini di antara alasan para ulama bahwa Ali berada di pihak yang benar, walaupun kata para ulama termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwa hadis ini tidaklah secara tegas menyatakan bahwa Muawiyah yang dimaksud oleh hadis ini. Ya. Yang dimaksud oleh hadis ini. Bisa jadi yang membunuh mereka berdua tadi. Orang berdua tadi. Karena dalam satu pasukan ada berbeda-beda tipe watak mereka. Dalam ribuan orang tentu di sana ada yang premannya. Ada yang ahli ibadahnya. Nah, cobalah lihat tentara-tentara. Dimanapun juga. Tentu kualitas dan akhlak serta moralitas setiap mereka itu berbeda-beda. Dan ini tidaklah aneh bila ada di pasukan Muawiyah juga di pasukan Ali. Di pasukan Ali. Makanya ketika di masa perang Jamal sudah ada upaya-upaya untuk berdamai antara Muawiyah, antara Ali dengan Aisyah, dan mereka untuk bersepakat untuk menarik pasukan kembali. Ternyata di tengah-tengah pasukan ada yang membuat onar. Jadi ada yang memasuki dan menunggangi. Karena ribuan orang, tidak tahu kita mana yang benar, mana di antara mereka yang baik-baik, mana yang tidak. Akhirnya terjadi peperangan. Padahal mereka berdua, Aisyah dengan Ali, tidak menginginkan. Tetapi karena pasukan sudah berlawanan, sudah berhadap-hadapan, sudah mulai terjadi kontak senjata, akhirnya terjadi peperangan. Dan ini kalau inilah yang perlu kita cermati. Bila massa berkumpul dengan emosi, ya sulit untuk kita kendalikan. Kita membawa massa di sana macam-macam wataknya. Bisa jadi ditunggangi. Ada orang yang menyusup masuk ke dalam dan membuat kekacauan. Sementara kita inginnya damai-damai saja. Untuk menyalurkan aspirasi, untuk meminta apa yang kita inginkan, tetapi tidak mustahil jumlah yang besar itu disusupi oleh orang yang menginginkan kekacauan. Dan ini sepanjang sejarah ada. Makanya Islam sudah mewanti-wanti. Islam sudah mengingatkan. Kalau sudah berbicara tentang mengendalikan massa yang besar, berhati-hati. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara engkau yang mengendalikannya. Makanya tidak mudah. Demo itu perlu kebijaksanaan yang luar biasa. Walaupun upayanya adalah demo damai, tapi cobalah lihat kenyataan. Lihat kenyataannya. Ya, para penggeraknya bingung sendiri. Karena di tengah-tengah masa yang sebanyak itu, ada orang yang tidak satu tujuan dengan dia. Justru mereka ingin kekacauan. Ingin kekacauan. Ini yang perlu sekali, dan bahkan memang kita selalu menggaung-gaungkan bahwa membawa jumlah yang besar untuk hal yang seperti ini, ini perlu dipertimbangkan. Bahkan jangan sampai berpikir untuk demikian. Apalagi mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan agama. Karena agama sama sekali tidak mengajarkan demikian. Berdalil dengan pemberontakan di masa Utsman, justru yang membawa ke pemberontakan ini Khawarij. Ya. Abdullah ibn Saba. Ya. Abdullah ibn Saba dari orang Yahudi yang membawa massa sebanyak-banyaknya ke Madinah. Tujuannya sebenarnya haji. Tapi ternyata mereka tidak sampai ke Mina, ke Arafah. Ya. Di musim haji mereka jadikan kesempatan di saat kaum muslimin berangkat ke Mekah, mereka berada di Madinah. Mengepung rumah Utsman bin Affan. Ya. Ini yang perlu kita juga sampaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca satu hadis lagi agar tidak terlalu tampak bahwa satu hadis saja kita baca. Hadis 6986. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abu Ahmad al-Kufi qala haddatsana al-Walid bin Jumai' qala haddatsana Abu Tufail قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعد ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة قال فقال له القوم أخبره إذ سألك قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلأنهم يومئذ. Ini juga kasus tentang orang-orang munafikin, ya. Tentang sifat orang-orang munafikin dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, ya. Dari cerita Abu Tufail, ya. Abu Tufail ia berkata pernah ada persoalan antara seorang peserta dalam peristiwa Aqabah, yaitu daerah yang dilalui apabila hendak ke Tabuk, tempat berkumpulnya orang-orang munafikin. Itu Aqabah, bukan Aqabah di Mekah, ya. Aqabah itu artinya gunung, bukit. Ya. Jadi Bai'atul Aqabah, bai'at yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang Madinah, Yathrib ketika itu bersumpah setia Aqabah itu di Mina. Ketika musim haji, mereka naik ke puncak gunung tersebut dan berbaiat. Maka dinamakan dengan baiat Aqabah. Sekarang ada namanya Jamratul Aqabah. Yaitu melontar Aqabah. Itu lontaran yang dilakukan di Aqabah itu sendiri. Sekarang tidak ada lagi Aqabahnya karena sudah diratakan. Tanda dia Aqabahnya adalah Jamratul Aqabah itu yang paling dekat dengan Mina. Kalau kita urut ya, Aqabah, Wusta, Ula yang paling jauh dan dekat dengan Muzdalifah. Yang paling dekat dengan Mekah ini, dia perbatasan Mina. Setelah kita menuju Madinah, setelah kita melontar Jamratul Aqabah, beberapa meter setelah itu kita keluar dari Mina. Jadi dia awal-awal Mina, arah Mekah. Ya, kita lihat posisi sumurnya itu, dia hanya sebelah. Dia hanya sebelah, kalau kita menghadap ke Mekah, sebelah kiri. Sementara sebelah kanannya tidak ada sumurnya. Kenapa? Karena dia adalah kaki Aqabah itu sendiri. Dia kaki gunung. Jadi ketika Nabi dahulu melontar, mereka melontar di karena tonggaknya itu di kaki gunung tersebut. Jadi di sebelah sini, karena di gunung di sebelah sini gunung. Sekarang itu tidak ada, tandanya itu saja. Bahwa lubang sumur Jamratul Aqabah itu sebelah, karena sebelahnya itu gunung. Di atas gunung Aqabah itulah Nabi terjadi baiat antara orang-orang Yathrib, dan itu terjadi dua kali. Bai'atul Aqabatul Ula dan Bai'atul Aqabah Thaniyah. Sementara Aqabah yang di hadis ini, cerita ini adalah Aqabah di tempat yang lain. Di mana di sana berkumpul dan orang-orang munafikin mengadakan perkumpulan untuk mengatur strategi, untuk mengatur siasat. Ya. Ini yang diceritakan di sini. Aqabah adalah daerah yang dilalui apabila hendak ke Tabuk, tempat berkumpulnya orang-orang munafikin. Orang-orang munafik. Antara beliau ini yang ikut serta di perkumpulan Aqabah antara orang munafikin itu, antara beliau dengan Hudzaifah terjadi pertengkaran. Ya, terjadi pertengkaran, perdebatan. Ya. Lalu Hudzaifah bertanya kepadanya. Apa kata Hudzaifah? Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, berapa orang dalam peristiwa Aqabah? Maksudnya berapa orang yang berada di bersama kalian di Aqabah yang kalian berkumpul di sana? Ya. Orang-orang berkata kepadanya, beritahukan kepada Hudzaifah jika dia bertanya kepadamu. Jadi dia tidak menjawab langsung. Ya. Tetapi kawan-kawannya mendesaknya untuk menjawab. Itu lihat, dengar dia, Hudzaifah menanyakan kepadamu tentang jumlah berapa orang yang di sana. Ya. Lalu orang ini berkata, kami diberitahu bahwa mereka berjumlah 14 orang yang berkumpul di situ. Kata dia, jika kamu termasuk maka jumlahnya 15 orang. Kalau kamu yang menjawab sekarang ini termasuk dari mereka, berarti kalian ketika itu berjumlah 15 orang. Kata Hudzaifah. Jadi Hudzaifah kan mengetahui siapa-siapa saja orang munafikin, karena diberitahu oleh Nabi SAW. Dan perkumpulan orang munafikin di Aqabah itu jumlahnya, kalau 14 menurut berita orang yang berdebat dengan Hudzaifah ini, 14 berarti salah satu dari mereka, jika dia termasuk berarti jumlahnya 15 orang. Tetapi yang diinginkan oleh Hudzaifah di sini bukan itu. Yang diinginkan oleh Hudzaifah bahwa aku bersaksi kepada Allah bahwa 12 orang dari mereka, dari 15 atau 14 orang itu, ada 12 dari mereka adalah musuh Allah. Kenapa Hudzaifah mengatakan demikian? Karena dia tahu orang-orangnya. 12 dari 14 atau 15 menurut bersama kamu, kalau kamu ikut, itu 12-nya adalah musuh-musuh Allah. Persis dengan hadis yang sebelum ini dan seterusnya. Yang sebelum itu lagi. Kemudian, dan Rasulnya, musuh Allah dan Rasulnya, dalam kehidupan dunia dan pada akhirat kelak. Menjadi musuh Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat. Dia tidak menyebutkan tiga orang lain lagi. Dia tidak menyebutkan tiga orang lainnya. Berarti dari 15 orang itu atau 14 orang itu, tiga atau duanya tidak termasuk 12 munafikin yang diceritakan oleh Nabi dalam hadisnya. Mereka berkata, kami tidak mendengar penyeru Rasulullah SAW dan kami juga tidak tahu apa maksud orang-orang munafikin itu. Ini alasan mereka, alasan orang tadi. Kami tidak tahu. Nabi tidak memberitahukan kami ini munafik. Nabi tidak mengirim utusan untuk menyampaikan kami ini orang munafik. Dan munafik itu kami juga tidak tahu. Ya. Jadi itu alasannya. Untuk merasa aman dengan ancaman Nabi tadi. Sehingga mereka merasa aman, tenang, dan tentram, dan tidak merasa khawatir. Padahal Nabi mengatakan 12 di tengah-tengah sahabatnya, 12 orang itu musuh Allah dan Rasulnya dunia akhirat. Dia tidak merasa khawatir. Dan bahkan dia beralasan, tahu apa kami dengan berita tersebut. Nabi juga tidak memberitahukan kepada kami. Nabi juga tidak menjelaskan apa itu munafik. Ya. Jadi dia tidak merasa sedikit pun tersinggung dan terancam dengan hadis Nabi SAW itu. Ketika perjalanan sampai pada dataran yang dipenuhi dengan batu-batu hitam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya perbekalan air hanya tinggal sedikit. Karena itu janganlah ada seorang pun yang menyentuh air itu sebelum aku. Kemudian Rasulullah SAW mendapati beberapa orang munafikin mendahului beliau, maka beliau mengutuk mereka saat itu juga. Jadi Hudzaifah yang menyampaikan hadis bahwa Nabi SAW memberitakan 12 orang dari sahabatnya, dari tengah-tengah orang yang ada di sekitarnya itu munafikin yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak masuk surga sampai unta melewati lubang jarum, itu menyampaikan dalam perjalanan. Menyampaikan dalam perjalanan. Dan di tengah-tengah dia bersama Nabi itu ada orang-orang yang dimaksud oleh Nabi. Ada orang-orang yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka setelah menyampaikan 12 orang yang seperti tadi, Nabi melanjutkan perjalanannya. Ketika dia sampai bersama mereka, bersama orang-orang yang bersamanya, sahabat dan orang-orang munafikin tadi, di kawasan yang banyak batu-batunya, dan Nabi SAW mencari air dan tidak ada tersisa air, yang ada sedikit. Biasanya Nabi SAW melakukan untuk air yang tersisa sedikit ini mendoakan. Seperti dalam hadis yang sangat banyak dalam Sahih Bukhari, mendoakan untuk memperbanyak. Atau terkadang dia masukkan tangannya dan tangannya itu menjadi keran. Ya. Orang-orang lain mengambil air masukkan kepada tempat-tempat wadah-wadah mereka, penuh semuanya, dan air yang ada di wadah yang sedikit itu tetap tidak berkurang. Ya, tidak berkurang. Ini yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Nabi, tetapi setelah memberitahukan jangan ada seorang pun yang mendahului saya menggunakan air ini. Ternyata orang-orang munafikin mendahului Nabi karena memang mereka tidak menghormati dan memuliakan Nabi SAW. Dalam pelajaran kita tadi malam, surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Dan orang-orang yang beriman tidak akan mungkin melanggar larangan ini. Tetapi orang-orang yang tidak beriman pasti melanggar. Ini buktinya. Dengan terang-terangan mereka melanggar larangan Nabi. Nabi SAW mengatakan air yang tersisa sedikit ini, jangan saya yang akan menggunakan berbuat dengannya sebelum semua. Jangan ada yang mendahului saya. Ternyata mereka menyengaja untuk melanggar larangan Nabi SAW. Ini menunjukkan karakter orang munafikin dengan bangga mereka melanggar. Dan bahkan mempertontonkan pelanggaran. Ini juga termasuk sifat yang dijelaskan oleh hadis ini. Bahwa mereka menyengaja melanggar. Bahkan mempertontonkannya dan bahkan bangga dengan pelanggaran. Jelas-jelas Nabi. Padahal melarang mereka untuk mendahulinya. Semua sahabat mendengar. Para sahabat mematuhi sementara mereka tidak. Padahal air tersisa sedikit. Dan Nabi SAW sebenarnya ingin semua mendapatkan air. Kalau sudah disentuh oleh tangan, sudah diambil oleh yang lain, tentu keberkahannya tidak ada. Nah ini mengajarkan atau memberitahukan kita tentang sifat orang munafikin yang baru. Yaitu mereka menyengaja melanggar. Dan bahkan mereka bangga dengan pelanggaran, dan dengan kebanggaan itu mereka mempertontonkan pelanggaran kepada orang-orang beriman dan bahkan kepada Nabi, mempertontonkan pelanggaran di hadapan Nabi SAW. Nah ini hadis yang kedua yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di awal pekan yang akan datang. Tersisa berapa hadis? 7 hadis lagi insyaallah akan kita